indah ini bersemilah cintamu yang abad di negara musuh ini. Kita tersenyum berdiri. Kita membicarakan kenyataan. Kita membicarakan kepasrahan dalam spektrum yang hitam dan putih. Kita merasa benar-benar pintar memasyarakatkan kebodohan ini. Kita membicarakan kenyataan dalam dunia fantasi. Bangsa kami.